السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، والمستمعين والمستمعات، والمشاهدين والمشاهدات في كل مكان، bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak, para hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, atau yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Pada subuh ini kembali Allah izinkan kita berada di sini. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus dan ikhlas dari hati, sehingga kita mendapatkan rahmat karunia ilahi, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur, sehingga nikmat senantiasa Allah berikan dan tambah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Khususnya di hari Jumat ini, mudah-mudahan semakin sering salawat dan salam kita diperlihatkan ke Nabi, sehingga kita berharap di hari yang kita harap kita mendapatkan syafaat kepadanya, daripadanya, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Amin. Salat bersambung pula kepada anak istrinya, saudara, keluarga, keturunannya, serta para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Amin. Salat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita juga tak luput dan tak lupa mendoakan orang-orang yang banyak berjasa kepada kita. Orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, para guru, ustaz, ustazah, buya, umi, kiai, dan nyai yang telah mendidik kita. Para masyayikh yang telah memberikan faedah. Semoga yang masih hidup Allah berikan perlindungan, taufik, dan senantiasa berada di jalan istiqamah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin. Dan yang sudah meninggal di antara mereka, semoga Allah berikan rahmat, diampuni, Allah ampuni dosanya, dan Allah lapangkan kuburannya, dan di hari kiamat nanti semoga menjadi orang yang berbahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada hari ini kita kembali mengemis dari ilmunya yang banyak dan kita yang miskin. Qala rahimahullah ta'ala, babu fardis salah alladhi dallal kitabu thumma sunnatu ala man tazulu anhu bil'uzur wa ala man la tuktabu salatuhu bil'ma'asiyah. Bab tentang kewajiban salat yang ditunjukkan oleh Alkitab, kemudian As-Sunnah. Siapa yang hilang kewajiban itu daripadanya dengan uzur, dengan uzur. Wa ala man la tuktabu salatuhu bil ma'siyah, dan siapa yang tidak dituliskan salatnya dengan maksiat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini bab yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ada sebagian dari umat ini, kaum muslimin dan muslimat, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan pada saat-saat tertentu kewajiban salat itu hilang daripadanya atau diangkat daripadanya. Dan siapa pula orang yang salatnya tidak dituliskan dengan maksiat. Qala rahimahullah, berkata Allah tabaraka wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid, tentang hukum haid. Qul huwa adha, katakan haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, oleh sebab itu jauhilah kaum wanita di saat haid. Sebagian menyebutnya fi mahalli al-haid atau fi mawdi' al-haid, karena mahid adalah maf'al atau maf'il daripada hadha yahidu, tempatnya, dan juga bisa masa. Wazan isim makan dan isim zaman sama. Jadi jauhilah wanita di masa haid, dan ada yang mengatakan di tempat haidnya. Bagi yang mengatakan di masa haid, nah itu mungkin bisa rajang dia selama haid. Bagi yang mengatakan di tempat haid, berarti dia tidak bisa tidurnya, tetapi tidak melakukan hubungan suami istri. Yang mana tuh Pak ini? Yang kedua lah ya, yang kedua. Alhamdulillah. Ya, nanti sunnah yang jelaskan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam tidak pisah ranjang dengan istrinya di saat haid. Bahkan Nabi berbantalkan atau tidur di pangkuan istrinya yang sedang haid sambil baca Quran pula. Ayo Pak ini ya, jadi biar jelas gitu. Biar berjelas-jelas kita. Bisarahati raha. Inna Allah la yastahi minal haq. Allah tidak malu menjelaskan yang hak itu. Jadi di saat istrinya haid, beliau tiduran di pangkuannya, ya, meletakkan kepalanya di atas paha istrinya, dan membaca Al-Quranul Karim. Mungkin sengaja Nabi buatkan seperti itu, supaya umat tahu ini tidak boleh. Bukan selamanya dianjur seperti itu, enggak. Ya, tapi boleh. Artinya supaya tidak ada yang nanti mengatakan, oh, tidak pas lah tempatnya kayak gitu. Gitu ya. Berarti boleh ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ada yang baca Quran sedang tiduran, boleh apa enggak? Nah, boleh itu aja kan ya, supaya nanti tidak ada yang mengingkarinya. Tapi kalau seandainya hayya, nanti kalau kita baca dalam adab hamalatul Quran, tentu yang paling sempurna berwudu, kemudian duduk di menghadap kiblat dengan pakaian yang rapi, nah, itu tentu ini yang paling sempurna. Tapi kita sekarang bicara tentang boleh tidak bolehnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, dan ini dilakukan oleh sesuci-sucinya umat manusia, itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Ini kan bahasa-bahasa Al-Qur'an itu kan bahasanya kan bahasa jangan dekati mereka sampai mereka suci. Kalau dipahami dengan bahasa ini. Tapi ini kan bahasa dipahami langsung oleh orang Arab. Enggak perlu belajar tata bahasa dulu, belajar dulu mereka enggak. Mereka langsung paham maknanya. Ini bahasa yang biasa digunakan oleh orang Arab sendiri. Tinggi balaghahnya memang. Jadi bukan bahasa hasil racikan ahli tata bahasa Arab. Bukan. Ini aslinya bahasa Arab itu seperti itu. Bahasa kinayahnya banyak yang dipakai. Tidak langsung jangan kalian berhubungan sama istri. Tidak itu bahasanya. Tapi jangan dekat. Karena memang mendekati istri pasti. Pahamlah titik-titik. Ya, mohon maaf. Ini Pak Ya juga menjelaskan yang seperti ini. Agak tabu dikit, tapi paham ya. Soalnya Anda cerita kawan di Madinah, orang Afrika kan. Ya. Hah? Jadi dokter protes ke dia. Tapi tidak usah lah saya cerita. Biar penasaran tentu. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Ini ceritanya dekat-dekat dulu masalah. Ceritanya dekat-dekat. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Nah. Fa'idha tatuharna. Apabila mereka telah bersuci. Fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Maka datangilah mereka. Datangilah lagi bahasanya Pak ya. Datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan. Yaitu di tempat yang Allah halalkan. Tidak boleh dari belakang. Karena belakang diharamkan. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Berarti taubat boleh diulang. Ulang ya, tawabin yani kullu bani adam khata'un. Anak Adam itu paling banyak atau rata-rata banyak bersalah, dan sebaik-baik khairul khata'in, orang yang banyak bersalah yang paling baik adalah yang paling sering pula bertaubat. Ini kadang-kadang ada yang tidak boleh berulang-ulang taubat sekali aja. Dosa sekali-kali. Artinya ditunggunya dulu menjelang mati aja lah taubat kan ya. Akhirnya tidak taubat-taubat. Akhirnya belum sempat taubat, lewat. Ya, belum sempat taubat, lewat. Ini kadang-kadang mengatakan, antum jangan main-main dengan taubat. Taubat ya selesai. Tidak boleh dosa lagi katanya. Tidak. Sekalipun terulang kembali, tetap bertaubat. Nah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan suka kepada orang yang senantiasa bersuci. Naam, wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kamu dekati mereka sampai mereka suci. Ini suci yang tabii, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya inqita'ul haid, selesai haidnya. Kemudian baru kapan baru boleh didekati? Fa idza tatahharna. Mereka sendiri yang bersuci. Jadi ada sucinya dengan apa namanya ketentuan yang Allah sendiri atur, yaitu selesai putus haidnya itu tahurna. Tapi ada suci yang dia sendiri secara syar'i diperintahkan, fa idza tataharna. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh berhubungan suami istri sebelum mandi. Sebagian tidak. Boleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta yathurna, sampai mereka suci, boleh didekati. Naam. Tetapi mengatakan sebagian mentakhid dengan faiza tatahharna fa'tuhunna, apabila mereka bersuci. Wallahu taala alam. Wal afdal tentunya adalah diselesaikan betullah, karena bagaimanapun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bila seseorang ingin mengulang kembali, paham mengulang kembalinya, maka disunnahkan dia untuk berwudu dulu. Naam. Artinya apa? Supaya apa namanya? Dianjurkan untuk dalam keadaan bersuci walaupun tidak sempurna. Nah, sekarang bila dia bersuci, suruh bersuci dulu sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT, dan Allah suka orang yang suka bersuci. Nah, sekarang berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Syafi'i, berkata Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, iftaradallahu taharata alal musalli. Allah telah mewajibkan suci, tahara, alal musalli, yaitu kepada orang yang salat. Allah syaratkan bersuci kepada orang yang salat. Fil wudu'i wal ghusli minal janabah, yaitu pada wudu dan mandi bila junub. Jadi wudu dan mandi dari janabah. Falam takun li ghairi tahirin salatun, tidak ada salat bagi orang yang tidak suci. Berarti Allah syaratkan, bila kita nak salat, mesti dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci. Bila tidak suci, salat tidak ada. Tidak boleh salat. Tidak boleh salat. Walamma zakarallahu al-mahidha, dan tatkala Allah menyebut al-mahid, masa haid atau tempat haid, فَأَمَرَ بِعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِيهِ حَتَّى يَطْهُرْنَا. Allah perintahkan kita menjauhi wanita pada masa haid itu. Sampai kapan? Sampai mereka suci. فَإِذَا تَطَهَرْنَا أُتِينَا. Apabila mereka sudah bertatahur, bersuci, didatangi. Ini perintah Allah SWT. Istadlalna ala anna tatahurahunna bilma'i. Dengan demikian kita mengambil dalil bahwa tatahurnya wanita itu dengan air, bukan dengan putusnya masa iddah. Masa haid. Masa haid. Jadi ketika Allah sebutkan tentang masa haid, Allah sebutkan jauhi wanita sampai tahur. Nah, setelah mereka bersuci, maka tahur yang pertama adalah inqita'ul haid, selesainya haid. Nah, kapan boleh dilakukan? Fa'idha tataharna, bila mereka sendiri yang bersuci. Ini menjadi dalil bagi kita, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ala anna tatahhurahunna bilma, bahwa bersucinya mereka dengan air. Berarti harus ada usaha secara syar'i daripada sang istri atau sang wanita yang haid tadi, bukan hanya sekedar inqita'ul haid, seputusnya masa haid. Ba'da zawalil mahid, setelah hilangnya atau selesainya masa haid. Li'anna al-ma'a mawjudun fil halati kulliha fil hadar. Karena air itu dalam segala keadaan ada di waktu sedang tidak musafir. Fala yakunu lil haidhi taharatun bilma. Maka orang haid tidak suci walaupun ada air. Jadi mesti selesai haidnya dulu, lalu dia bersuci menggunakan air. Itu yang dimaksud. Sebab dengan air saja Tidak suci orang haid kalau belum selesai masa haidnya. Selesai masa haidnya, dia tak menggunakan air juga belum suci. Jelas? Jadi Imam Syafi'i mensyaratkan sucinya wanita itu adalah dengan dua syarat. Satu, selesai atau putus darah haidnya. Yang kedua, mesti dia bersuci dengan air. Sebab apa? Sebab Allah perintahkan tadi kita menjauhi wanita sampai terputus. Apa yang tadi? Haidnya. Kemudian, kapan boleh didatangi? Setelah dia bersuci, mandi. Bersuci itu dengan mandi, karena hadas besar. Maka dengan demikian, beliau mengatakan, karena kalau kita katakan sucinya hanya dengan mandi, air kan ada di masa haidnya, kan ada selalu. Jelas? Berarti dia tidak suci haid. Kadang-kadang haid, walaupun dia mandi, tidak suci. Walaupun mandi, mandi. Sama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Makanya, niat sangat menentukan, membedakan mana mandi yang wajib, mana mandi yang tidak wajib, mana yang mandi yang biasa. Makanya tuan-tuan ketika mandi nanti, ya pasanglah niat yang mendatangkan pahala. Ya, kalau perlu mandi wajib terus. Ya berpahala. Paham pak? Nah, ya paham, alhamdulillah. Jadi tentu saja harus usahanya berat memang. Ya untuk yang wajib-wajib itu berat. Tapi bagi yang, ya kita-kita yang lemah-lemah ini, yang penakut-penakut, tidak bisa tiap hari. Nanti dibicarakan orangnya tidak sanggup kita. Mah, tiap hari mandi. Nah, itu sudah mulai. Tiap hari mandi. Padahal mandi kan bagus tiap hari kan. Tapi dapat sebutan mandinya Ustaz itu tiap hari mandi wajib. Katanya. Anda risau gitu. Tuh. Dasar penakut. Ya dibilang mandi tiap hari dia takut. Apalagi dibilang ya pak ya. Nah, jadi kalau tidak wajib pun ya kita niatkan mandi ini untuk ya menyenangkan orang yang di sekitar kita, khususnya tentu saja orang rumah kita. Ya awak duduk, ajak dia duduk dekat kita, tapi maskernya bikin 3 lapis gitu. Ya belum masa pandemi sudah. Nah, jadi pura-pura nyemprot ruangan dia, rupanya nyemprot kita. Nah, jadi perlu niat untuk menyenangkan orang-orang yang dekat dengan kita. Maka mandi itu ada diniatkan untuk itu, sehingga yang biasa menjadi luar biasa. Tapi kalau kita hanya mandi sekedar pokoknya menghilangkan gerah saja, tidak ada niat sama sekali, ya boleh, tidak ada masalah. Ya boleh masalah, cuman mungkin kurang ada fadilatnya. Jadi setiap mandi itu ingat betul lah. Saya mandi, misalnya mau ke masjid mandi gitu ya, mandi. Walaupun tidak wajib, tapi tentu saja yang wajib lebih. Nah, yang wajib lebih utama. Di bawahnya yang sunat. Makanya kalau nak banyak dapat pahala, usahakan. Ya, sering mandi wajib nah. Sering mandi wajib nah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, kemudian li'anna Allah innama za. Jadi, kenapa mesti dua ini kata Imam Syafi'i rahimahullah? Li'anna Allah innama dzakara at-tathahhur ba'da ayyatuhurna. Karena Allah baru menyebut tathahhur, yaitu bersuci setelah mereka suci. Jadi suci dulu kemudian bersuci. Jadi suci yang pertama bersih dari darahnya. Suci yang kedua dia melakukan suatu ibadah yang namanya ghuslul janabah. Mandi junub. Dan yang namanya mandi mesti diiringi dengan wudu. Nah, kan dia mesti diiringi dengan wudu. Dan mesti diiringi dengan suci dari najis. Makanya mandi itu kenapa banyak keutamaannya? Pertama kita bersih dari najis. Ya tak? Yang kedua mesti berwudu. Yang ketiga mandi. Jadi terkumpullah badannya ibadah-ibadah besar membersihkan najis. Makanya sebelum mandi itu Nabi alaihissalatu wassalam mencontohkan untuk membersihkan as-sabilain, dua tempat keluarnya najis. Kemudian beliau juga membersihkan tempat-tempat yang kemungkinan ada kotorannya, seperti membersihkan mulut, dengan sugi. Apa bahasa? Siwak ya, dengan siwak. Sugi bahasa kampung dulu. Dengan bersugi atau bersiwak atau berbrus gigi. Nah, atau kemudian masukkan air ke hidung. Ya, masukkan air ke hidung. Dan sebelum itu tadi lupa saya membasuh tangan sebelum masukkan ke dalam bejana. Karena kita tidak tahu di mana tangan kita tadi nginep. Kan itu bahasanya aina batat yaduhu, tidak tahu malam tadi tangannya nginep di mana. Nah, kaum muslimin dan muslimat, ini semuanya kebaikan-kebaikan. Dibersihkan, kemudian bagi yang berjenggot tebal di sela-sela, kemudian jari jemari. Di sini ini apa namanya? Al-barajim, ruas-ruas jari juga dibersihkan. Ternyata subhanallah, kenapa Nabi SAW ingatkan betul ghassul barajim ini? Lah tanya para ahli, ternyata memang luar biasa. Luar biasa kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu beruntunglah kita mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, termasuk jenggot juga. Ternyata di samping pahalanya besar, ya. Tapi niat kan tidak ikut Yahudi kan? Niat bapak kan tidak ikut Yahudi kan? Ikutlah Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan kita ikut Yahudi, dia sendiri mungkin yang suruh itu. Ya, mungkin disuruh oleh orang Yahudi bicara kayak gitu, biar kita tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di wudu ada gunanya. Di kesehatan kulit pun ada gunanya. Mungkin pernah saya ceritakan kalau tuan-tuan masih lupa. Ya, seorang ahli kulit di Amerika Syarikat. Ya, tuan-tuan kalau dengan Amerika memang baru percaya. Kalau saya bilang Arab Saudi enggak mau percaya itu maksudnya. Ya, itu pas saya sebut orang Amerika dia memang mohon maaf ya. Jadi pakar kulit aslinya keturunan India memang beliau profesor di bidang perkulitan. Jadi ada orang berobat kulit wajah yang tak hilang-hilang penyakit kulitnya. Segala obat yang dari yang termahal, ada yang termurah, yang termahal pun sudah dicobakan tak selesai-selesai. Akhirnya sang profesor ini, dokter ini, dia katakan, kamu kan ada jenggot, coba jangan dicukur lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah, dia pelihara jenggotnya, hilang penyakit kulitnya. Alhamdulillah. Allah buktikan. Jadi banyak sebenarnya amal-amal yang sederhana ini, tapi berguna besar bagi kita. Dan yang lebih daripada kesehatan kulit adalah kesehatan hati. Yaitu tunduk dan mau mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Karena hidayah itu bukan dengan mengetahui. Kata Imam Syafi'i kemarin, masih lupa ya. Masih lupa juga. Baru dapat hidayah kalau diikuti. Makanya kalau banyak kita sebut, ya kita lihat, orang dalam mengaji tak dapat hidayah juga. Kenapa tidak dapat hidayah? Ya tidak nampak hasilnya. Berarti tidak dapat hidayah. Kapan baru dikatakan dapat hidayah? Setelah dia melaksanakan. Belajar dia tentang salat berjamaah afdal, dia tidak mau salat kecuali berjamaah. Walaupun sibuk, walaupun ngurus urusan umat. Sebab dia paham bahwa urusan umat itu tak lebih hebat dari salat berjamaah. Bahwa salat berjamaah itu lebih hebat dari ngurus umat. Kan tentu tahu sendiri itu. Setelah belajar baru tahu. Makanya tidak ada rapat yang penting kalau waktu salat masuk. Tidak ada rapat yang penting kalau sudah masuk waktu salat. Kecuali hal-hal darurat. Orang sudah mau perang, ya kita. Kalau sudah mau perang, jangan rapat lagi ya. Ya, makanya strategi itu bukan di saat sudah datang, tapi sebelumnya. Ya, jangan seperti ada anekdot itu. Papal Mukarram, ya, orang-orang Jerman sibuk cari perbaiki mesinnya. Ya, karena mesinnya mati semua. Orang-orang Jepun siap menyiapkan skoci. Skoci untuk penyelamatan. Orang Belanda sibuk menyimpan dokumen. Karena memang orang Belanda ahli menyimpan dokumen. Nah, orang kita sibuk cari ruang rapat. Sibuk cari ruang rapat. Bagaimana menghadapi kalau kita karam saat ini. Akhirnya belum selesai pembukaan rapat, kapal dah karam. Jadi jangan terlalu banyak rapat lah. Lebih banyak lebih banyak berbuat. Kita itulah. Lebih banyak berdebat tapi tidak berbuat. Debat panjang tentang solat jemaah. Akhirnya lewat solat tak jadi berjemaah. Tidak usah berdebat. Nabi katakan salatul jamaah. Hah? Afdal min salatil fadzi bi 25 darajah. Riwayat lain pergi 27 darajah. Ya selesai. Sami'na wa ata'na. Tentang hukumnya nanti selesai salat kita berdiskusi. Jangan sebelum salat. Jelas ya? Karena sudah jelas perintahnya, kecuali belum jelas perintahnya. Baik, kembali ke sini. Jadi Nabi alaihi salat Allah Subhanahu wa taala kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Innama dzakarat tatahura ba'da ayyatuhurna." Baru menyebut fa idza tataharna, bila mereka sendiri yang bersuci, ba'da ayyatuhurna, setelah mereka sendiri yang suci. Wa tatahuruhunna zawalul mahid. Dan bersucinya mereka dengan demikian zawalul mahid, yaitu selesainya masa haid. Fi kitabillah, di dalam kitabullah secara nas, thumma sunnati rasulihi, kemudian dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku daripada amalan nabi atau amalan para sahabiat di masa nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau tunjukkan riwayatnya. Ya, kan dia bilang tadi dari nabi, lalu dia tunjukkan. Ini juga pelajaran berharga bagi kita kaum muslim dan muslimat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagi siapa yang berpengalaman dengan cara beliau menyebutkan sesuatu hukum, ketika bahasanya uhibbu au astahibbu, saya anjurkan atau saya suka, kalau ada dalilnya beliau sebutkan, kalau tidak berarti dalilnya tidak sharih, hanya istinbat saja dari beliau, ijtihad sifatnya. Nah, kalau bila ada dalilnya, biasanya dia sebutkan riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari sahabat dan sebagainya. Ini yang biasa membaca kitabnya dari awal kemarin, dan sudah alhamdulillah saya sudah dari sejak belajar juga, dan juga kalau di setelah pulang saya sudah 12 tahun kita baca kitab risalah ini. Ya, berulang-ulang, dan cuma tidak ada yang sampai tamat itu. Ya, tidak ada yang sampai tamat karena memang lama kita. Habis itu terputus-putus. Kadang-kadang terputus karena diputuskan. Allahumma musta'an. Qala akhbarana Malik. Jadi Imam Malik selalu, Imam Syafi'i rahimahullah membiasakan dengan menyebutkannya bila ada dalilnya yang khusus dalam masalah tersebut. Kalau tidak, dia hanya sekedar menyebutkan astahibbu, kemudian dia. Ma'asyal kiram. Akhbarana Malik. Lalu bagaimana kita menyikapi yang seperti itu? Ya, kita katakan Imam Syafi'i kalau yang namanya ijtihad beliau, dia sendiri yang sebut. Bila ijtihad saya berbeda dengan apa yang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian bebas untuk meninggalkan perkataan saya. Makanya kita ghairu mulzamin, tidak wajib ikut Syafi'i 100%. Karena dia sendiri tidak ingin kita ikut dia 100%. Karena yang ikut 100% itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ruh ini yang jarang didapatkan oleh para pendaku mazhab Syafi'i. Mungkin kita juga termasuk dalamnya, tidak ya? Jadi pokoknya sekali Syafi'i tetap Syafi'i. Nah, kita betul sekali Syafi'i tetap Syafi'i, tapi qawlan, ra'yan, wa amalan wa tatbiqan. Bagaimana tatbiqnya sendiri oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Makanya beliau sendiri ada qaul qadimnya, ada qaulun jadidnya, ada pendapat lamanya ketika di Baghdad, ada fatwa barunya ketika di Mesir. Ya, karena yang namanya ijtihad itu bisa berubah. Hari ini saya melihat ini yang benar, tapi ijtihad ya, bukan dah. Kalau sudah sunnah, tetap. Kalau sunnah itu, tetap. Ini masalahnya adalah masalah ijtihadinya. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, Imam Syafi'i rahimahullah, bila ada dalil khususnya, biasanya dia riwayatkan. Baik dalam kitabnya ini, maupun dalam kitabnya yang lain. Qala akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik. Ini Imam Malik ibn Anas, imamu dari Hijrah, salah satu dari imam mazhab yang empat. An Abdurrahman ibn al-Qasim, dari Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dia ini Abdurrahman ibn al-Qasim, salah seorang ulama yang besar, diantara perkataannya adalah qalilul ilmi ma'at taqwa kathir wa kathiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Orang yang sedikit ilmunya tapi taqwa, ini sama dengan banyak. Apa taqwa? Taqwa ya diamalkan. Kalau perintah dilaksanakan, kalau larangan ditinggalkan. Makanya orang yang ngajinya Jumat, ya, dapat kaji Jumat ini tentang masalah ini. Besok Sabtu dia laksanakan. Laksanakan. Habis itu Ahad dia berdakwah, lebih baik daripada orang yang ngaji 20 tahun misalnya, tapi untuk meninggikan kainnya saja tidak sanggup dia. Berat sekali menggulung sarungnya sampai di atas mata kaki. Berat sekali. Ya, berlindung di alasan kalau tidak sombong. Terus Nabi takut dia sombong sehingga dia tidak pernah isbal. Nabi pernah dia isbal? Pernah isbal? Tapi mana yang lebih patut takut sombong, dia atau kita? Takut terlibat sombong tuh harusnya kita atau dia? Kita. Karena Nabi maksum hatinya, dipelihara oleh Allah SWT. Jadi tidak bisa jadikan, kalau saya tidak sombong tidak apa-apa. Karena Nabimu sendiri yang terjamin dari sifat itu, yang kita takuti itu, dia tak pernah isbal. Bahkan senantiasa memperhatikan sarung-sarung saudara-saudaranya. Bila ada yang isbal dia panggil. Ya kan? Dia panggil. Adapun Abu Bakar radhiyallahu, jelas. Redaksi pertanyaannya jelas. Ketika Nabi SAW menjarrah thawbahu khuyala la yadurullahu ilaihi yawmal qiyamah. Allah tak perhatikan orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong hari kiamat. Kan itu redaksinya. Lalu datang Abu Bakar, ya Rasulullah, inna izari la yastarkhi. Apa mana yastarkhi? Turun sendiri. Sesungguhnya izar saya selalu melorot. Tonton paham, Abu Bakar orangnya gemuk kan? Oh kurus. Awal kan anjur pula bilang gemuk ya. Baik, kurus. Jadi orang kurus sarungnya biasalah melorot. Makanya dia tambah kan, wa inni la'ataha ahadu zalik. Saya selalu menggulungnya kembali. Berarti Abu Bakar sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Maka betullah Nabi SAW mengatakan, lasta minhum, kamu tidak masuk sombong. Karena asalnya Abu Bakar itu tidak isbal. Cuman melorot sendiri. Walaupun sebagian ulama mengambil dalil dari hadis ini, hadis Abu Bakar ini, bila tidak sombong tidak berdosa. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan ini. Bila tidak sombong tidak berdosa. Antum cari lunas hutang kah atau ingin beruntung? Nah, itu yang penting masalahnya. Ya. Saya misalnya pas mau dagang nih, ngambil hutang 1 miliar. Setelah 10 tahun, alhamdulillah lunas hutang. Tapi tidak ada duit sama sekali. Ngutang lagi. Jelas? Ulang balik. Saya sebelum berdagang, minjam duit sama bapak ini 1 miliar. Alhamdulillah saya berdagang 10 tahun, selesai utang, habis duit, barang habis. Masya Allah, sukses nak saya? Sukses nak? Sukses berutang, betul. Antum mau yang seperti itu? Hah? Yang penting asal tidak berdosa aja lah, selesai. Nah, kemudian yang pasional, yang penting asal tidak berpahala aja, selesai. Iya kan? Kan kalau ditinggalkan gak apa-apa, berarti kan gak beruntung tuh. Kan gak beruntung. Jadi antum mau nanti yang jauh-jauh saja, yang wajib-wajib aja. Itu pun kadang-kadang terlambat pula bayarnya. Kena penalti pula. Allah musta'an. Ya antum katakan wajib salat, wajib salat misalnya. Ya salat itu sempurnakan dengan sunat-sunatnya, iya kan? Iya lah. Iya dengan sunat-sunatnya. Kalau antum ambil yang wajib-wajibnya aja nanti, ya, yang wajib-wajibnya antum ambil khilaf ulama tentang doa misalnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang sunat. Saya ambil yang sunat aja loh, Ustaz, biar cepat selesai salatnya. Pasalnya pekerjaan besar yang nunggu. Karena definisi pekerjaan besar kita kan berbeda. Orang beriman itu pekerjaan besarnya adalah salat. Tapi yang di luar itu pekerjaan besarnya adalah kerja dunia ini. Kalau orang-orang beriman, kerja besarnya adalah mendirikan salat, mendirikan tauhid. Yang lain itu ngikut saja. Jadi makanya tidak boleh dimasukkan skala prioritas kecuali yang membawa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dilakukan oleh siapapun yang menjadi khalifatullah di muka bumi ini. Yang menjadi pemimpin harus sadar ini, bahwa tugas tuan-tuan dan puan-puan, kalau puan-puan ada yang jadi misalnya, ya, puan-puan kan ada sebagian kan khilaf juga di antara ulama, ya, khususnya mutaakhirin, boleh enggak wanita jadi apa? Pemimpin. Walaupun yang sahih adalah tidak boleh. Alasannya banyak, mulai dari alasan filosofis, alasan logisnya dan seterusnya. Alasan syar'inya sudah jelas. Alasan logisnya, kalau perempuan jadi, nah ini membahas masalah lain pula kita, tapi secepatnya aja. Perempuan kalau jadi pemimpin, tidak bisa mengangkat laki-laki. Kalau laki-laki jadi pemimpin, tak angkat perempuan dengan sendirinya. Kan sudah pernah saya jelaskan, bapak dah lupa lagi nampaknya. Kalau bapak yang jadi presiden, ibu jadi ibu presiden. Tapi coba ibunya jadi presiden. Mama ada bapak presiden. Betul kan? Bila istrinya jadi ratu, dia tak jadi raja. Tapi bila dia jadi raja, istrinya langsung jadi ratu. Besarnya pengaruh perempuan pada kita sih. Jadi tidak mau dia kita yang jadi pemimpin. Tapi pas dia yang jadi pemimpin, tidak mau kita ikut. Paham? Ya, kalau dia berkuasa, dia tidak ajak kita. Tapi pas kita berkuasa, dia mesti ikut. Itu hebatnya wanita. Jadi jangan pura-pura hebat antum. Ternyata istri lebih hebat dari kita. Coba, sempat saya jadi ustaz, istri saya langsung jawab ummi orang ke dia. Sebab kalau dia yang jadi ummi, saya tidak dipanggil ustaz. Asli. Iya kan? Nah, ini untung saya yang jadi ustaz, sehingga dia dapat digelar ustazah. Walaupun insinyur perikanan. Tapi jangan main-main, 10 tahun dia belajar Madinah tuh. Ya, 10 tahun dia belajar di Madinah, sering ke Masjid Nabawi, duduk dengan syekhat di sana. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Inilah. Jadi makanya perempuan tidak usah lah naik. Biar laki-laki yang. Tapi salah paham pula tuntunan. Iya, paham ya. Jadi kalau nak jadi pemimpin, biarkan laki-laki. Otomatis ibu-ibu nanti jadi pemimpin tuh. Makanya lahir PP nomor berapa tuh? Yang melarang suami yang PNS untuk menikah lagi kan gara-gara butin dulu. Nggak tahu tentu sejarahnya. Antum belum lahir waktu itu ya. Kami yang sudah merasa itu. Nah, itu gara-gara butin dulu yang bisikkan Pak Soeharto bikin aturan ini. Kata orang, saya tidak tahu pas persis katanya. Semoga benar. Ya? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhbarana Malik dari Abdurrahman bin Qasim, an Abi dari bapaknya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq, an Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala, an Qasim bin Muhammad ini salah satu dari ulama tabi'in yang tujuh di Madinah. Nah. وذكرت إحرامها مع النبي وذكرت إحرامها مع النبي صلى الله عليه وسلم yaitu Aisyah menjelaskan atau menyebutkan bagaimana ketika dia ihram haji pada haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annaha hadat saat dia mau sampai ke Mekah datang masa haidnya fa'amaraha an taqdiya ma yaqdi al-hajj lalu Nabi perintahkan Aisyah melakukan semua yang dilakukan oleh orang yang haji ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri kecuali tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai dia suci. Apa sebab? Karena syaratnya tawaf itu mesti dalam keadaan suci. Dari hadas kecil maupun besar. Hadas besar sepakat. Hadas kecil ada khilaf. Baik. Fastadlalna ala anna Allah innama arada fi fardhis shalah man idza tawadda'a waghtasala tahur. Dengan itu kita ambil dalil kata Imam kita Asy-Syafi'i bahwa Allah hanya mewajibkan atau menginginkan mewajibkan salat kepada orang yang bila berwudu dan mandi suci. Bila berwudu dan mandi suci. Orang haid mandi dan berwudu suci enggak? Enggak. Berarti orang haid tidak wajib salat. Tapi bila orang ini mandi dan berwudu suci, wajib enggak salat? Wajib. Contohnya orang? Orang apa? Ya orang junub. Orang junub, bila dia mandi dan berwudu suci enggak? Suci. Berarti orang junub, bila meninggalkan salat, maksiat. Jelas? Bila orang haid meninggalkan salat, maksiat enggak? Enggak. Maka ini yang dimaksud dengan wala tuktabu bisalatihi maksiat. Kalau dia tinggalkan salat, dia ada maksiat. Kan justru kalau dia salat, maksiat. Justru kalau dia salat, maksiat. Kalau pas masalah meninggalkan salat nih, ingin pula kita jadi perempuan ya. Pas meninggalkan salat, tapi pas disuruh bayar nafkah, dia apa laki-laki gitu. Jadi oleh itu jangan pikirkan yang milik orang, syukuri yang kita miliki. Di perempuan juga seperti itu. Semuanya ada tingkat kesulitannya masing-masing. Ya, kalau kita lihat lagi pekerjaan rumah yang tak pernah selesai, wah berat jadi perempuan. Ya lihat perempuan laki-laki itu mudah sekali selesai kerja, tidur dia. Iya kan? Tidur, enak kan jadi laki-laki. Tapi pas dia sudah jadi laki-laki baru tahu dia beratnya. Nah, Allah musta'an. Apalagi di akhirat nanti. Jadi dengan keterangan tadi kita paham kata Imam Syafi'i rahimahullah bahwa yang wajib salat itu yang dikehendaki Allah adalah orang yang bila bersuci. Afwan, bila dia mandi dan berwudu maka dia suci. Kalau tidak suci dengan mandi dan berwudu belum juga suci, tidak wajib salat. Fa ammal haidhu fala tathuru biwahidin minhuma. Adapun wanita haid tak bisa suci dengan salah satu dari keduanya. Tidak bisa suci dengan salah satu dari keduanya. Wa kana al-haidhu syai'an khuliqa fiha. Karena haid itu sesuatu yang diciptakan pada diri perempuan itu. Lam tajtalibhu ala nafsiha fatakunu 'asiyatan bih. Bukan dia sendiri yang menghendaki untuk dirinya. Sehingga kalau dia tidak salat tidak maksiat. Jelas? Fazala anha fardhu shalati ayyam haidha. Maka hilanglah kewajiban salat pada dirinya pada masa-masa haidnya. Baik, falam yakun 'alaiha qada dan tidak wajib men qada. Ma tarakat minha salat yang dia tinggalkan fil waqti allazi yazulu 'anha fihi fardhuha pada waktu hilangnya kewajiban salat daripadanya. Tidak diqada. Makanya apa kok beda kok puasa kok diqada salat tidak? Enggak usah ditanyalah. Kalau nanya itu banyak tentu banyak. Makanya kaum muslimin dan muslimat di mata Allah. Kan jelas. Nabi perintahkan kalau salat tidak diqada, kalau puasa diqada. Antum masih ragu dengan keputusan Nabi? Ya kalau bertanya lagi kan ada keraguan. Makanya kalau orang semakin banyak kalau begini kalau begitunya orang ragu. Orang ragu. Maka seorang salah seorang imam besar dari ilm al-mutakallimin, Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi kenal? Bukan yang sekarang, bukan yang dulu. Al-Fakhrur Razi, penulis kitab Al-Kashaf, tafsir, tafsir Bir-Ra'i. Dia adalah ahli kalam terbesar pula pada masanya. Sehingga yang mutaakhirin Asy'ariyah lebih patut mengikuti ini daripada lebih dekat kepada pendapat Ar-Razi lagi. Sebenarnya Ar-Raziin mereka. kaum muslimin dan muslimat di rumah. Karena pendapat yang banyak diadopsi itu pendapat Ar-Razi atau Al-Juwainiyin. Bukan Al-Ash'ari yang langsung sendiri. Ala kulli hal, bukan ketika dia datang ke Baghdad, disambut, tentu dielu-elukan orang. Ya, karena memang ahli beretorika. Jadi orang terpukau kalau dia bicara terpukau. Memang ahli bersilat lidah. Awak kan nengok orang bersilat kan suka ya Pak ya. Baik silat badan maupun silat lidah. Senang kita. Berjam-jam kita tidak habis itu. Tapi kalau dengar hadasana, apun. Ngantuk kita. Tapi kalau sudah bersilat lidah, kalau begini, kalau begitu, dan seterusnya, bangun gitu itu. Ya aku sudah merasakan itu memang. Ya. Ini ketika datang ke Baghdad, disambut oleh orang, dia elu-elukan. Ada pula nenek-nenek tepi jalan. Ah, ramai orang katanya. Dijawab oleh orang yang di situ. Ya, nenek, ya. Ada imamun yusbitu wujudallah bi alfi dalil. Ini imam yang bisa menetapkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan 1000 dalil. Nenek itu bilang, kan orang dulu kan berilmu kan, jadi rata-rata. Kalau laula anna fi qalbihi alfa syakkin lamahtaja ila alfi dalil. Kalau bukan karena di hatinya ada ke-1000 keraguan, itu apa dia butuh 1000 dalil? Entah apa maksud dalil. Kalau hanya untuk menetapkan wujud Allah. Tapi yang penting itu bukan menetapkan wujud Allah. Bukan itu yang penting. Ada yang lebih itu adalah bagaimana antum menetapkan kewajiban ibadah kepada Allah hanya satu-satunya. Hanya mentakzim dan mentakdis Allah saja. Tidak mentakdis selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mendahulukan perintah Allah dari perintah siapapun. Perkataan Allah dari perkataan siapapun. Ini yang luput. Kalau hanya membuktikan wujud Allah, itu lihat matahari tiap pagi, amati aja lah tiap pagi. Satu dalil itu sudah cukup. Jelas? Atau tidak cukup juga tambah lagi. Apa mak tak balik-balik dah meninggalnya? Ya tak? Untuk upayakan nanti untuk dia kembali, tidak balik-balik juga. Jelas? Itu sudah cukup bahwa ada pencipta yang berkehendak di sini. Selesai. Nah, tinggal lagi kata baca kitabnya, siapa yang pencipta itu, maka beriman kita kepadanya melalui wahyu yang diturunkannya. Jadi banyak begini, begitu, begitu itu dalam Islam tak diperlukan. Yang diperlukan oleh Islam itu al-iman. Beriman pada apa yang Allah turunkan dan Rasul SAW sampaikan dan ikuti. Bukan hanya diketahui. Kalau diketahui tidak berguna. Ilmu itu baru bermanfaat bila dimanfaatkan. Ilmu memang pada asalnya nafi'. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau orang meninggal, terputus amalnya kecuali dari 3, bukan ilmu nafi', dia bilang enggak. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Karena ilmu itu nafi' lizatihi. Ilmu itu sebenarnya bermanfaat. Memang kalau dimanfaatkan, kalau tidak, tak berbuah. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak berbuah. Berita tak diyakini. Perintah tak diikuti. Larangan tak dijauhi. Lalu apa gunanya antum tahu? Saya kan tahu saya kalau bila berdagang, jual ini beruntung. Tahu saya itu katanya. Tapi apa nak berjual-jual juga? Antulah malas saya katanya. Iya tak? Antum tahu bahwa kalau kita cangkul tanah itu, tanam bibit, tumbuh dia, lalu dipupuk, dipelihara, datang buah. Tahu saya belum lahir nenekmu, saya dah tahu katanya. Tapi mana pohon yang bapak tanam? Mana? Ada gunanya tahu tu? Ada guna tahu? Tidak. Tahu aja tidak ada guna sebelum dimakan. Tahu. Kalau tengok aja, saya tahu itu tahu. Tidak ada gunanya. Tapi antum goreng, atau antum rebus, atau gulai, habis itu dimakan. Baru ada manfaatnya. Jelas? Jadi tahunya tidak ada. Oh tahu saya bernikah itu bagus katanya. Tapi kapan itu nikah? Dah kaya masih tunggu lebih kaya lagi. Dah miskin tunggu lebih miskin lagi. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi tahu itu tidak bermanfaat. Tapi bagaimana kita menundukkan diri pada dengan ilmu yang Allah berikan ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, falam yakun alaihi qada'un ma tarakat minha. Makanya ketika Seorang wanita bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Ma balun nisa yaqdina as-sawma wa la yaqdina as-salat?" Bagaimana ibunda Aisyah? Kalau wanita diwajibkan mengqada puasa, tak wajib mengqada salat. Aisyah tidak menjawab. Ahharuriyatun anti? Kamu ini orang khawarij ya katanya. Dah jelas perintah Nabi kepada itu, kamu nanya-nanya lagi. Sudah jelas. Kalau sempat kita hari ini, besok tidak ada lagi dia kajian tuh. Ustaz kasar orangnya kan. Kalau dah jelas itu perintah, Nabi katakan, Allah sebutkan bahwa yang puasa diqada, yang salat tidak diqada. Tidak usah lagi antum berpikir, bukankah salat lebih besar pahala dari puasa? Jelas? Kalau sudah perintah, laksanakan. Selesai? Kalau tidak tahu gimana cara melaksanakan, baru tanya lagi. Tapi bukan nanya kenapa-kenapanya itu. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tak ditanya kenapa dia buat ini aturan, kenapa dia lakukan ini hukum, kenapa tidak ditanya. Siapa yang mau minta pertanggungjawabannya? Tapi kita yang ditanya sampai di mana kita taat kepadanya. Inilah ilmu yang dibawa, yang ditunjukkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Dan ini yang kita pelajari dari kitab ini dari awal sampai akhir. Bahwa Imam Syafi'i mengatakan Nabi itu memberi hidayah kepada siapa yang mengikutinya, yang ittiba kepadanya. Kalau tidak, tidak ada hidayah. Nengok dari jauh aja. Nengok dari jauh, masya Allah orang jualan dapat untung, nengok juga kita dihitung duit gitu. Tahu saya tuh katanya, tahu saya. Ya untuk apa antum tahu? Untuk apa tahu? Oh ya betul itu bahwa jenggot itu sunnah Nabi, tapi, udah pakai tapi lagi. Ya, kalau dah tahu laksanakan. Kecuali ada halangan yang tidak bisa dielakkan. Kan sebagian kan tidak bisa kan? Dia ingin tapi tak bisa. Macam tuntun tadi lah. Nak sering. Titik. Ya Pak ya. Allah musta'an. Nah kita cukup sampai sini aja lah. Ya, besok kita sambung lagi. Ya, karena memang zaman ini waktu yang menghukum kita. Kalau zaman dulu tidak. Ilmu yang hukum waktu. Kalau sekarang tidak. Asal sampai waktu orang dah nengok-nengok. Bila selesainya. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.